Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kasus Ibu Sukmawati yang dinilai oleh sebagian umat Islam sebagai pelecehan terhadap cadar dan azan, memang menyakitkan bagi sebagian orang dan bisa dimaafkan oleh sebagian umat Islam. Kita dudukan masalahnya. Pertama, tentang menjadikan keadilan dan rasa adil sebagai panglima dalam menyelesaikan masalah. Ini yang pertama. Dan yang kedua, tentang bagaimana anjuran Al-Quran dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Ibu Sukmawati pernah melaporkan Habib Rizik dalam satu kasus terkait dengan Bung Karno atau Pancasila misalnya, dan langsung diterima oleh Kepolisian Republik Indonesia. Disinilah negara atau aparat harus berlaku adil, menegakkan keadilan, agar tidak terjadi keresahan di tengah masyarakat atau aparat dianggap memelihara ketidakadilan ini di tengah masyarakat. Jadi silakan lakukan ini seadil-adilnya sebagai aparat. Sedangkan kalau kepada umat, saya ingin berpesan pada diri saya sendiri, harus memiliki rasa adil. Ya, rasa adil ini juga harus menjadi panglima kita dalam menyikapi segala sesuatu. Nah, persoalannya adalah bahwa kalau yang disakiti adalah pribadi, maka Rasulullah SAW sebagaimana yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya sangat pemaaf. Untuk dirinya beliau sangat mulia. Tetapi ketika sudah kehormatan agama, kehormatan Allah Subhanahu wa taala, disinilah Rasulullah marah semarah-marahnya. Jadi ada kecerdasan emosi bagi diri Rasulullah SAW dalam menyelesaikan persoalan seperti ini. Nah, dalam kasus ini, maka kepada umat Islam harus menjadikan rasa adil sebagai panglima dalam menyelesaikan masalah. Kita harus mencontoh Rasulullah SAW dalam hal ini. Bagaimana Rasulullah SAW? Tentu tidak jauh dari Al-Quran. Digambarkan di dalam Al-Quran bahwa ada empat sifat orang bertakwa yang suka menyelesaikan masalah sosial. Pertama adalah yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, mereka senang berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Wal kadhiminal ghaidha, mereka suka menahan amarahnya, tidak mengumbar amarahnya. Wal afina lin-nas, dan mereka memaafkan manusia. Dan sifat yang keempat adalah jika mendapati dirinya berlaku zalim, maka dia langsung beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuntutan kita terhadap keadilan harus disertai oleh rasa adil dan jangan zalim. Ini yang harus kita lakukan supaya apa yang kita lakukan dalam menuntut kebenaran tidak menimbulkan kezaliman yang baru, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karenanya saya Bakhtiar Nasir memohon kepada aparat pemerintahan agar menegakkan keadilan dan meminta kepada umat Islam agar juga memiliki rasa adil dalam menuntut keadilannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat-Nya untuk bangsa ini dan memberikan kita rasa aman, damai dan persaudaraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semoga Allah mampukan kita untuk menegakkan keadilan dan memiliki rasa adil. Inilah orang yang benar itu, yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itulah orang yang adil. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.